السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين dan juga para pendengar Radio Muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kajian pembahasan kitab Sahih Bukhari karya Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih membacakan hadis-hadis yang ada dalam Kitabul Ilmi, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan bab yang baru, babu kaifa yuqbadu al-ilmu, bab yang menjelaskan bagaimana ilmu itu terangkat. Kaifa yuqbadu al-ilmu, bagaimana ilmu terangkat, ilmu menjadi lenyap. Dan ini salah satu, sebagaimana telah jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya, ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya, bab sebelumnya menjelaskan tentang hirs al-hadis, semangat dalam menuntut ilmu hadis atau mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu hadis termasuk di antara asraf anwa'ul ulum, dan antara ilmu-ilmu yang mulia, karena di dalamnya membahas tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat beliau dan seterusnya. Adapun bab ini, bab yang menjelaskan tentang lenyapnya atau tersembunyinya ilmu. Yang pertama menjelaskan tentang apa? Semangat dalam mendapatkan al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menuntut ilmu hadis. Adapun bab ini menjelaskan tentang apa? Tentang terangkatnya ilmu. Ini suatu yang kontradiksi. Ini adalah suatu yang kontradiksi. Yang pertama menjelaskan semangat untuk mendapatkan ilmu, adapun yang kedua adalah apa? Penjelasan tentang bagaimana terangkatnya ilmu. Ini merupakan anjuran kepada kita, hasungan kepada kita untuk memberikan perhatian yang besar dalam masalah menuntut ilmu, untuk selalu bersemangat mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah di antara perkara yang akan tercabut. Ilmu adalah di antara perkara yang akan hilang. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, waktu, peluang dan seterusnya untuk mendapatkan ilmu, maka jangan sampai kemudian dilewatkan begitu saja sebelum suatu saat ilmu dicabut oleh Allah SWT dengan mewafatkan para ulama, ahlul ilmi. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan آخر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، salah satu di antara Al-Khalifah Ar-Rashidah Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau termasuk di antara generasi tabi'in, generasi yang datang setelah generasi sahabat. Disebutkan di sini, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakri ibn Hazm, undur ma kana min hadithi رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء فلا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتسلسوا حتى يؤلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. Antumul Athar ini riwayatkan oleh Imam Bukhari, qala haddatsana Ala ibnu Abdul Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslimin an Abdullah ibn Dinar bidzalika al-ma'na hadith Umar bin Abdul Aziz ila qawlihi dhahab al-ulama. Disebutkan di sini Umar bin Abdul Aziz khalifah pada masa tersebut menulis risalah kepada Abu Bakar ibn Hazm. Ini salah satu di antara orang-orang yang dekat dengan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menulis kepada Abu Bakar ibn Hazm dengan perkataannya, undur lihat ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa-apa yang itu merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, ucapannya, sifatnya, persetujuannya dan seterusnya. Faktubhu. Khalifah ini memerintahkan kepada Abu Bakar ibn Hazm untuk apa? Untuk menulisnya, mengkodifikasinya. Jadi menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu illa Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan jangan kalian menulis sesuatu pun kecuali Al-Qur'an. Karena pada saat itu dikhawatirkan akan tercampur antara Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Al-Qur'an dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka kekhawatiran tercampurnya antara Al-Quran, ayat Al-Quran dengan apa? Hadis Nabi SAW akhirnya apa? Sirna. Maka pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan kepada salah satu di antara orang yang dekat dengan beliau, penggede pemerintah pada saat itu, yaitu Abu Bakar bin Hazm, untuk apa? Untuk melihat apa yang merupakan hadis Nabi SAW, kemudian faktubu. Fa'inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Sungguhnya aku khawatir, aku takut akan hilangnya ilmu dan perginya para ulama, maksudnya apa, wafatnya para ulama. Aku khawatir, aku takut ilmu akan lenyap, akan sirna, dan para ulama akan wafat. Fala taqbal illa hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau terima kecuali sesuatu tersebut adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah digariskan, telah ditetapkan oleh para ulama. Syaratnya bersambung dan perawinya adalah orang yang thiqah, tanpa ada syarat dan yang seterusnya. Tapi jangan engkau terima kecuali hadis Nabi SAW. Wal tufshu al ilma, dan sebarkanlah ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu hadis Nabi SAW. Wal tajlisu, kemudian buatlah majelis. Maksudnya apa? Duduk kemudian menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yu'allam man la ya'lam, hingga orang yang tidak tahu diajarkan ilmu, diajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduklah di majelis Sehingga orang-orang yang jahil, orang yang tidak tahu tentang hadis Nabi SAW, diajarkan kepada mereka, difahamkan tentang hadis Nabi SAW. Fa'innal ilma, sesungguhnya ilmu, la yahlik, tidak akan sirna, tidak akan hilang, hatta yakuna sirran, hingga ilmu tersebut menjadi apa? Sesuatu yang tersembunyi. Nah, karena semakin banyak orang yang tidak tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW, atau kemudian banyaknya orang yang, atau para ulama'nya meninggal, semakin banyak orang yang tidak tahu tentang hadis Nabi SAW, kemudian juga banyak para ulama yang meninggal, hingga ilmu tersebut atau hadis-hadis Nabi SAW menjadi apa? Sesuatu yang tersembunyi banyak dari kalangan manusia. Ya, seperti pada zaman sekarang ini banyak kita dapatkan. Orang kadang menyebutkan, pernah saya mendengar seorang khatib, semoga itu hanya kesalahan lisannya saja ya, kesalahan lisannya saja, menyebutkan katanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ya akhi, ini bukan hadis ini. Ini adalah ayat firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal. Beliau mengatakan hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW telah bersabda. Atau kadang hadis yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, tetapi hakikatnya hadis tersebut adalah hadis yang mudu, la aslalahu. Banyak kita dapatkan seperti itu. Contohnya sabda Nabi SAW, utlubul ilma wala fisin, cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadis ini bukan hadis ini. Walaupun banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, tapi hakikatnya bukan hadis. Nah, hadis yang sanadnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Nah, ini kenapa? Karena semakin banyak orang yang tidak paham hadis Nabi SAW, dan juga banyak sekali di antara para ulama yang wafat, maka ilmu yang mereka bawa ketika mereka wafat juga dibawa masuk ke dalam kuburnya. Nah, itulah yang terjadi pada masa sekarang ini. Ya. Yang dimaksud perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, undur makana min hadis, yaitu kumpulkan hadis-hadis yang kau dapatkan di negeri ini pada saat itu ya. Dan ini pertama kali pada zaman beliau ini, zaman Umar bin Abdul Aziz, hadis-hadis Nabi SAW dikumpulkan, ditulis, dikodifikasikan sebagaimana para sahabat pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Dan satu hal yang luar biasa ya, pada saat itulah diketemukan di Inggris sebuah makhtutat, sebuah nuskhah Al-Quran yang ditulis pada tahun 1370, ya tahun yang lalu, ya jadi 1370 tahun yang lalu. Jadi maknanya sekitar, kalau sekarang ya pada zaman itu ya sekitar tahun 100 Hijriah lah. Ya itu telah diketemukan makhtutat, manuskrip begitu kalau dalam istilahnya, ya yang ditulis pada sekitar tahun 100 tahun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau akhir pada zaman sahabat. Ya, sahabat meninggal sekitar 102 tahun setelah apa namanya, ada yang sampai berumur seperti itu ya, karena di antara para sahabat ada yang umur sekitar 120 tahun. Ya, jadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya pada akhir zaman para sahabat, di sana ditulis sebuah mushaf yang pada saat ini ternyata mushaf tersebut masih terjaga dengan baik. Ditulis apa? Di lembaran kulit kambing ya. Dan tulisannya jelas sekali. Jadi sudah berumur 1000 tahun lebih manuskrip tersebut. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang otentik. Nah, ditulis 1000 tahun yang lalu. Sekarang kalau kita dapatkan buku saja ditulis masih berapa tahun sudah ada edisi revisi, ada perubahannya, ini itu dan seterusnya, ini sudah 1000 tahun yang lebih, 1300 tahun yang lalu ditulis sampai sekarang tidak berubah sedikit pun ya. Dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Nabi SAW adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi SAW mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ala ini utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Yaitu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Allah SWT menjaga Al-Qur'an, Allah SWT juga menjaga apa? Al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga tidak kemudian lenyap begitu saja. Ya ini ya. Dan perkataan di sini faktubhu, perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, faktub, maka tulislah. Ya. Ini bukan isyarat bahwasanya permulaan ditulisnya hadis-hadis Nabi SAW secara resmi. Memang ada pada zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang menulis beberapa hadis atas perintah Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah tentang masalah zakat, zakat mawasi. Ada seorang penduduk Yaman datang ke majelis Nabi SAW pada saat Nabi SAW menjelaskan tentang apa? Tentang apa, nisab zakat hewan ternak. Kalau kambing berapa, kalau unta berapa, dan seterusnya. Nah, ada seorang sahabat dari apa, negeri Yaman datang dan hadir di majelis tersebut. Kemudian beliau minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa, menuliskan ketentuan masalah zakat hewan ternak, sehingga beliau akan sampaikan pada orang di belakang beliau ketika kembali ke Yaman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, uktubu li Abi Syam, tuliskan tadi ketentuan tentang zakat hewan ternak untuk Abi Syam, yaitu sahabat yang hendak balik ke negeri Yaman. Tetapi itu pada batasan-batasan yang tertentu saja, tidak kemudian semua ditulis. Nah, baru permulaan ditulis secara resmi dan diperintahkan oleh khalifah itu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi sebelumnya mereka itu berpegang kepada hafalan. Nah, pada hafalan. Jadi hadis itu hafal. Tidak ada mereka menulis hadis. Seperti para tabi'in dulu semuanya menghafal. Seperti perkataan Syu'bah, ya, maka kata Sauda al-Baydha, saya tidak pernah menulis tinta warna hitam ke kertas yang berwarna putih. Semuanya dihafal. Ya. Karena pada saat itu memang bangsa Arab terkenal kuat dalam masalah menghafal ya. Nah, begitu ya. Tatkala Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yaitu sekitar 100 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa khawatir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan lenyap dengan meninggalnya para ulama, maka beliau kemudian memerintahkan untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaganya dan memelihara dari kehilangan tadi. Dan juga dijelaskan di sini kekhawatiran beliau, ini akhafu durusal ilma wa dahabal ulama. Aku khawatir ilmu itu akan hilang dan para ulama akan wafat. Gitu. Dan jangan engkau menerima, maksudnya apa? Menerima kemudian menulisnya kecuali hadis Nabi SAW. Karena di sana juga ada perkataan atsar dari para sahabat. Ada perkataan dari para sahabat tersebar di kalangan para tabi'in. Jadi Umar bin Abdul Aziz pada generasi tabi'in juga mendengar perkataan para sahabat yang datang sebelum beliau. Tapi beliau memerintahkan jangan engkau tulis kecuali apa hadis Nabi SAW. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, memerintahkan untuk apa? Menulis hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan beliau memerintahkan fal yufsu, sebarluaskan hadis-hadis tersebut, sebarkan ilmu, buat majelis, majelis ilmu di masjid-masjid, di tempat-tempat umum, sehingga orang yang tidak faham tentang hadis Nabi SAW, tidak faham tentang Islam, duduk di majelis sehingga dia faham, mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salah satu kekhawatiran beliau bahwasanya ilmu akan apa? Hatta yakuna sirran, jadi tersembunyi. Yaitu apa? Ilmu tersembunyi, jadi maktum. Semakin sedikitnya orang yang meriwayatkan ilmu hadis, hadis Nabi SAW, semakin banyak para ulama yang meninggal, akhirnya tidak ada kecuali sedikit sekali. Maka kita bisa ambil salah satu di antara faedah dari hadis ini adalah maka sepatutnya untuk menyebarkan ilmu hadis secara khusus dan ilmu secara umum. Begitu. Ada pun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab ini, hadis yang ke-98. Qala haddatsana Isma'il ibn Abi Wais. Qala haddatsani Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-'As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-'ilma biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال في ربيو حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Beliau berkata telah melihatkan hadis kepadaku Malikun, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dari Hisham bin Urwah an abihi, Urwah bin Zubair bin Awam, an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Sungguhnya Allah SWT tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut. Allah SWT cabut ilmu dari hamba-hambanya. Walakin akan tapi, yaqbidul ilma, mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta idha lam yubqi aliman, hingga tatkala Allah SWT tidak menyisakan seorang alim pun, ittakhadun nasu ru'usan juhalan, maka manusia menjadikan para pemimpin mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Menjadikan pemimpin mereka adalah orang-orang jahil. Fasu'ilu, maka mereka itu ditanya dalam urusan agama. Fa'afta bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, kemudian mereka sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Qala Firabi, ini salah satu di antara muridnya Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abbasun, qala haddatsana Qutaybah, qala haddatsana Jarirun an Hisham nahwahu. Ini salah satu di antara sanad yang kedua. Ada berkaitan hadis ini dengan judul bab kaifa yukbatul ilm, bagaimana ilmu dicabut. Maka jelas sekali, karena dalam lafaz kalimat hadis ini, walakin yukbatul ilmah, akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Adapun rawi-rawi dari hadis ini sudah disebutkan semuanya ya, tentang biografi mereka ya. Ismail bin Abi Was, ini salah satu di antara guru Imam Bukhari, nah, seorang rawi yang thiqah. Kemudian yang kedua adalah Malik bin Anas, ma'ruf Imam Darul Hijrah, sahibul madhab Malik atau Maliki. Kemudian yang kedua adalah Hisham al-Urwah, ini salah satu di antara fuqaha sab'ah, ma'ruf dengan imamahnya, dengan ilmunya. An abihi, yang dimaksud abi adalah siapa? Arwah ibnu Zubair ibnu Awam, ini juga seorang yang ma'ruf, seorang alim ini dari kalangan tabi'i. Bapaknya adalah seorang sahabat, Zubair ibnu Awam. An Abdullah bin Amr bin As, ini seorang sahabat, bapaknya sahabat dan beliau adalah seorang sahabat. Amr bin As adalah seorang sahabat terkenal, dan anaknya Abdullah bin Amr bin Abbas apa As juga seorang sahabat. Ya. Yang dimaksud dengan inna Allah la yaqbidul ilma intisaan, maksudnya adalah bahwasanya Allah SWT tidaklah mencabut ilmu itu di antara manusia dengan mengangkat ilmu tersebut dari dada-dada mereka ke atas langit, atau kemudian menghapuskan ilmu tersebut dari dada manusia. Tapi yang dimaksud dengan mencabut ilmu adalah dengan apa? Dengan mewafatkan para ulama. Dengan mewafatkan para ulama, dengan meninggalnya para ulama, maka ilmu menjadi terangkat dan terkubur bersama dengan mereka ke dalam tanah. Ya. Sehingga ketika sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala meninggal, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qad dhahaba 'ilmu katsir." Sungguh telah pergi, telah hilang ilmu yang sangat banyak. Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat yang ma'ruf, katibul wahyu, seorang penulis wahyu, dan beliau adalah seorang sahabat yang sangat cerdas sekali ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Kemudian di kota Mekah, apa di kota Madinah berhidup bersama dengan orang-orang Yahudi, maka beliau memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk radhiyallahu ta'ala anhu untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Maka belajarlah sahabat Zaid bin Thabit, hanya membutuhkan waktu berapa hari? 16 hari untuk mempelajari bahasa Ibrani. Tidak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Cukup 16 hari saja beliau menguasai bahasa Ibrani dengan secara sempurna, saking cerdasnya. dan beliau terkenal di antara para ulama yang sangat pandai dalam ilmu mawaris ya. Fikul mawaris, kalau antum belajar fikul mawaris, maka di sana banyak fatwa dari sahabat ini menjelaskan tentang ilmu mawaris. Ya, ini sahabat Zaid bin Thabit. Ketika meninggal, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Qad dhahaba ilmu katsir ay fi mautihi." Sungguh telah banyak sekali ilmu yang pergi, yang hilang karena sebab meninggalnya sahabat yang mulia ini. Ini yang dimaksud dengan illallah la yaqdu ilma intizaan, jadi tidak mencabut sekali cabut, tetapi dengan apa? Dengan seperti itu tadi. Dengan mewafatkan para ulama sehingga ilmu pergi dengan wafatnya mereka. Adapun yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini, yang pertama, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya pada suatu masa, suatu zaman itu kosong dari seorang mustahid. Tidak ada seorang mustahid pun pada masa itu. Kenapa? Karena Allah SWT telah mewafatkan semuanya. Sampai kemudian disebutkan apa? Hada idza lam yubqi aliman. Sampai ketika Allah SWT tidak menyisakan satu orang alim pun. Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Maka pada saat itu manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Syaitnya apa? Hatta la yubqi aliman, hingga Allah SWT tidak menyisakan satu orang alim pun. Maknanya pada suatu masa di sana ada yang tidak ada seorang mustahid pun yang hidup pada masa itu. Yang ada hanya orang-orang awamnya saja. Itu terjadi nanti pada waktu akhir zaman ini. Sehingga tidak ada orang hatta la ya'rifun nas an-shalah waz-zakat was-shaum. Hatta la yuqalu, sampai kemudian tidak dikenal kecuali kalimat Allah Allah saja. Ya. Pada saat itu akan datang masanya matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Setelah datangnya rih, angin yang lembut yang mewafatkan seluruh manusia yang ada dalam qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Rih tersebut, angin tersebut mencabut nyawa seorang yang di dalam hatinya sebesar biji dzarrah dari keimanan. Setelah itu la yabqa illa kufarun hujjarun, sehingga tidak tersisa kecuali orang kafir, orang fajir, orang jahat. Pada saat itulah datang hari kiamat. Dalam hati dan bersalah la takmu sa'ah, tidak akan datang hari kiamat kecuali orang-orang yang hidup di situ adalah apa? Min asrari au min sirari khalq, seburuk-buruk makhluk. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh para ulama, tidak ada pada saat itu tidak ada seorang alim pun. Kalau ada seorang alim tentu dia akan berdakwah mengajak manusia pada kebaikan dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat peringatan. Nah, untuk menjadikan apa? Peringatan dari mengambil pemimpin orang yang jahil. Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Jangan sampai kemudian kita mengambil para pemimpin orang-orang jahil. Ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah orang yang faham tentang masalah agama juga. Seperti apa yang terjadi pada masa dahulu. Mereka umara dan mereka juga ulama. Tidak hanya orang yang faham tentang siasat, tentang politik dan seterusnya. Mereka adalah juga apa? Para ulama. Seperti apa yang terjadi pada zaman sahabat. Mereka adalah umara dan mereka adalah pada waktu yang sama adalah para ulama. Ini peringatan dalam hadis ini untuk tidak menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Dan juga dalam hadis ini ada anjuran untuk menjaga ilmu dan sibuk dengannya. Sibuk dengan ilmu. Nah, kesibukan kita dengan ilmu maknanya apa? Kita menjaga ilmu. Kita hafalkan, kita murojaah, kita ulang lagi. Nah, setiap masalah yang telah kita pelajari kita ulang lagi. Sibuk dengan apa? Dengan ilmu, duduk di majelisnya, mempelajarinya, mengulangnya. Dengan begitu ilmu akan terjaga dan tetap ada di tengah-tengah kita. Dan juga di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya fatwa dan seorang mufti itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masalah kepemimpinannya. Jadi tidak hanya sekadar mufti dijadikan sebagai lambang begitu bahwa negara itu memperhatikan urusan agama rakyatnya, tidak. Tapi seorang mufti adalah pemimpin, sahibul fatwa. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis ini bagaimana orang-orang jahil ketika dijadikan sebagai pemimpin, sebagai seorang mufti, fasu'ilu fa'afta bighari ilmin fadhullu wa adhullu. Ini apabila pemimpinnya adalah orang-orang jahil, ditanya kemudian memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka apa yang terjadi? Tersesat. Dan tidak cukup sampai di situ, menyesatkan orang lain juga. Bahayanya tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada orang lain. Bahkan dalam banyak masalah, ketika tanya tentang hal-hal yang tidak hanya perkara mungkin yang berkaitan dengan masalah khilaf di antara para ulama, khilaful ulama, yang di situ kita bisa bertoleransi, tasamuh. Tapi dalam masalah yang mujma alaihi, dalam masalah yang para ulama semuanya sepakat tentang tidak bolehnya sesuatu ini atau haramnya tentang sesuatu ini, sehingga tidak ada tasamuh dalam masalah seperti itu, dengan mudahnya dia memberi fatwa bolehnya sesuatu tersebut dilakukan. Bahkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah apa, antara kufur dengan al-iman, antara syirik dengan tauhid, berfatwa dengan mudahnya. Ya, seperti salah satu di antaranya, contoh, apakah boleh seorang bertabaruk dengan kuburan? Bertabaruk dengan kuburan seorang yang dianggap orang yang soleh. Apa yang dia jawab? Sah-sah saja. Tuh Allah SWT mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini tidak meninggal, mereka hidup dalam kuburnya, sehingga ketika orang datang meminta permohonan kepadanya, mereka itu mendengar permohonan orang-orang yang datang kepadanya. Ya akhi, kita katakan ayatnya itu bagi orang yang terbunuh di medan jihad, di jalan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terbunuh jalan Allah. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh jalan Allah mereka adalah amwat, orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, akan mereka hidup di sirupnya, yurzakun, dan mendapatkan rezeki. Kata mereka, orang yang mati di jalan Allah itu adalah hidup. Maka orang-orang soleh lebih aula lagi, katanya. Para wali, orang yang di bawah para wali saja hidup. Kata mereka, ini mujahid hidup. Nah, maka orang yang keduanya lebih tinggi dari mereka, siapa para wali, itu lebih hidup lagi katanya. Ya, ini tidak menggunakan masalah kias saja tidak paham. Kias itu dalam masalah muamalah. Sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW dikiaskan dengan sesuatu yang ada hukumnya pada saat itu. Dulu zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah zakat, Rasulullah menyebutkan asnaf jenis-jenis zakat. Contohnya apa? Bur, gandum, jemawut, dan yang semisalnya. Kurma, tidak disebutkan beras. Nah, bagaimana hukumnya beras? Apakah kemudian dikiaskan atau tidak? Dikiaskan, karena sama-sama. Yang pertama sama-sama makanan pokok, kemudian sama-sama sesuatu yang bisa disimpan. Ini adalah masalah muamalah seperti ini. Bukan kaitannya antara nasnya jelas sharih bahwa yang dimaksud hidup di sini. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terburu jalan Allah, mereka adalah orang mati, tapi mereka hidup. Kita tanya sama mereka, apakah hidupnya sama dengan hidup mereka ketika di dunia? Makan, minum, berjalan di muka bumi seperti pada saat mereka hidup di dunia. Tentu saja hidupnya berbeda antara kehidupan mereka di dunia dengan kehidupan mereka di akhirat. Dan seterusnya. Mereka mengatakan tidak sama. Seorang wali juga hidup di kuburnya. Kemudian juga mengkiaskan dengan Nabi SAW yang Rasulullah SAW tahu siapa yang memberikan salawat kepada beliau. Dikiaskan pula dengan kondisi wali dan yang semisalnya. Ini suatu hal yang dengan mudahnya mengatakan enggak ada masalah. Bertabaruk dengan orang-orang yang sudah meninggal. Wa iyadan billah. Sementara ini jelas-jelas syirik yang akbar, syirik besar. Kalau kemudian antum bertabaruk kepada para wali zaman sekarang, lebih baik antum bertabaruknya langsung kepada orang-orang yang lebih kedudukannya lebih tinggi lagi. Ya, yang itu enggak ada nasnya. Dan kalau itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, tentu para sahabat juga bertabaruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup mereka. Atau para tabi'in juga bertabaruk dengan apa? Dengan para sahabat ketika para sahabat sudah meninggal dan seterusnya. Nah, kalau tidak mereka lakukan, menunjukkan bahwa suatu tersebut adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Dan panjang ini pembahasannya ya, dalam masalah tauhid ini ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Dan kita cukupkan kajian kita pada malam hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.